Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhan qiyaman lissa'imin wa fihi nuzulul Qur'an. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, para sa'imin dan sa'imat yang dirahmati Allah. Kita panjatkan sekali lagi puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat kelak nanti. Untuk inilah kita di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini mencoba terus mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan mudah-mudahan limpahan berkat rahmat Allah yang tiada terhingga. Amin. Dan masuklah kita pada ayat ke-50 dari surah Thaha sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Artinya, Musa berkata, Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya untuk kebutuhan kehidupan kami di muka bumi ini. Itu adalah jawaban dari ayat 49 ketika Fir'aun menanyakan kepada Nabi Musa, siapa Tuhanmu wahai Musa? Pertanyaan ini sebetulnya sudah diulang lagi. Disebabkan Fir'aun seakan-akan tidak tahu, padahal dia itu sangat tahu siapa itu Tuhan Nabi Musa, karena Nabi Musa sebelum mengatakan hal tersebut sudah mengatakan pada ayat ke-47, inna rasula rabbika, kami kata Nabi Musa adalah Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa taala, atau utusan Tuhanmu. Mu itu kembali kepada Fir'aun. Itu sudah sangat jelas. Tapi kenapa ia bertanya? Disebabkan ia tersudutkan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Harun. Dan ternyata jawabannya adalah hal yang sangat singkat. Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in. Tuhan kami, Allah kami adalah Allah yang telah memberikan segala sesuatunya dalam bentuk kehidupan kami ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kami. Maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Allah telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan. Maka jangan sampai kita lalai dalam puasa kita, apalagi yang tidak berpuasa. Sungguh sangat naib. Karena apa? Karena kesehatan Allah yang memberikan, karena kekuatan Allah yang memberikan. Kenapa tidak kita pakai kekuatan tersebut, rahmat tersebut, dengan berpuasa di bulan Ramadan yang suci ini yang penuh dengan berkah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karena Engkau telah memberikan segala sesuatu di muka bumi ini, fasilitas untuk kami hidup, untuk kami dapat menjalankan petunjuk yang telah Engkau berikan kepada kami. Mudah-mudahan kita terhindar dari puasa yang tidak sempurna, puasa yang penuh dengan kelalaian. A'udzubillah min dzalik. Di sini sudah ada narasumber kita di studio bersama Ustadz kita, yaitu Dr. Haji Ardiansyah MA. Kami persilahkan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, para kaum muslimin yang sedang berpuasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali kalau kita lihat pada surah Thaha ini ayat ke-50. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan lewat lisan daripada kedua nabinya menjawab pertanyaan dari Fir'aun bahwa Tuhan kami yaitu Allah adalah Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada makhluknya. Nah, ini menjadi kritikan saya kira sangat tegas dan jelas kepada Fir'aun, di mana Fir'aun tidak bisa memberikan segala sesuatu kebutuhan dari rakyatnya. Itu baru rakyatnya, bagaimana pula dengan yang lain yang di luar daripada kekuasaannya, dia tidak mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri pun dia tidak mampu. Nah, ini suatu, katakanlah suatu jawaban, di dalam jawaban itu terdapat sindiran dan dapat penjelasan yang sangat tegas, di mana jawaban-jawaban dari Nabi Musa ini atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Musa dalam dakwahnya ini adalah perkataan dan pernyataan yang begitu akurat dan tepat yang langsung menusuk ke jantung daripada Fir'aun. Ketika Musa mengatakan Rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqah, yang telah memberikan segala sesuatu bagi hamba-hambanya, bagi ciptaannya, ya, maka ini menjelaskan bahwa Allah yang memberi Fir'aun sendiri. Dan itu juga sekaligus merupakan bantahan kepada Fir'aun bahwa Anda bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan Anda makan, yang memberikan Anda kerajaan, yang memberikan Anda kehidupan. Anda tidak ada apa-apanya. Jadi lewat jawaban ini subhanallah, suatu jawaban yang syamil, tidak hanya menjawab pertanyaan Fir'aun, karena pertanyaan itu lebih cenderung merupakan ejekan, merupakan bentuk daripada kedunguan dan kebodohan Fir'aun, ya. Maka jawaban yang disampaikan oleh Musa dalam ayat ini adalah sebuah jawaban yang sangat telak, ya. Dari jawaban itu terdapat bantahan, di dalam jawaban itu terdapat penjelasan, di dalam jawaban itu sekaligus terdapat sindiran kepada Fir'aun dan kerajaannya. Apalagi kemudian ditambah thumma hada, dan kemudian memberikan hidayah. Fir'aun tidak mampu memberikan hidayah, karena yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Dia tidak mampu memaksakan seluruh manusia untuk tunduk dan taat kepadanya. Sebagaimana kita ketahui di dalam ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quranul Karim ini, bahwa pengikut Fir'aun dari kaum dari tukang sihir, ketika melihat kehebatan yang dilakukan oleh Nabi Musa dan itu tidak dapat dilakukan oleh para penyihir itu, kemudian mereka mendapatkan hidayah dan beriman kepada Allah. Ini bukti bahwa Fir'aun tidak dapat memberikan hidayah dan tidak pula mampu menahan hidayah itu ketika Allah memasukkan ke dalam diri seseorang. Nah, oleh karena itulah di dalam ayat yang mulia ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran. Ketika kita menyampaikan dakwah, maka hendaklah perkataan, metode yang kita pergunakan itu adalah perkataan dan metode yang tepat dan sesuai dengan orang yang kita dakwah itu. Maka benarlah kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Jadi ketika kita berbicara dengan orang yang cerdas, maka kita harus menggunakan kata-kata yang cerdas pula, kata-kata yang baik, yang sopan, yang santun. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang yang biasa-biasa saja, maka kita pergunakan bahasa yang biasa-biasa pula. Artinya apa? Bahwa di dalam penyampaian-penyampaian kita, hendaklah penyampaian-penyampaian itu adalah penyampaian-penyampaian yang baik, dan hendak pula lah kita pergunakan perkataan-perkataan yang baik sesuai dengan orang yang kita dakwahi itu. Mungkin itu tambahan saya, Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah. di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, maka kita harus meyakini bahwasanya dari dulu sampai sekarang Allah telah memberikan banyak kepada kita. Maka kita harus mensyukurinya lebih mendalam lagi, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk sehingga kita lebih mudah dan lebih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatunya, karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya. Maka kesimpulan ayat ini adalah, janganlah sampai kita tidak menjalankan perintah Allah, sebab Allah adalah selalu menunjukkan sifat rububiyah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita melaksanakan penuh dengan khidmat atau ikhlas, keikhlasan dalam diri kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Ardiansah, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.